عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بؤس المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk sekian kalinya, dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu di dalam forum pengajian ini. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga kita lebih mantap memahami Islam. Makin jelas jalan yang harus kita tempuh di dalam hidup di dunia yang singkat ini, menuju kepada ridho Allah dan surga. Di dalam kesempatan pengajian pada malam hari ini, sengaja telah dibacakan tadi beberapa ayat dari surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 40, yaitu 5 ayat, yang artinya di dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian: barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhannya yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, maka kami akan sediakan baginya setan yang menyesatkan, dan setan itu akan menjadi sahabat yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu selalu menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka merasa bahwa mereka mendapat petunjuk dari Allah. Sehingga apabila ia telah datang kepada kami pada hari kiamat, dia akan berkata, andai kata antara aku dan setan dan engkau wahai setan ada jarak yang memisahkan seperti jauhnya antara timur dan barat, keadaanku tidak seperti ini. Sungguh engkau sahabat yang sangat buruk. Allah menjawab, sekali-kali tidak akan berguna penyesalanmu hari ini, karena kamu dahulu di dunia zalim. Dan sesungguhnya kamu bersama setan kamu hari ini di dalam seksa bersekutu bersama-sama. Muhammad, apakah engkau dapat membuat si tuli itu mendengar atau menunjukkan jalan kepada si buta dan orang yang di dalam kesesatan yang nyata? Demikianlah kurang lebih terjemahan daripada kelima ayat yang telah sengaja saya bacakan pada malam hari ini. Insya Allah pengajian kita akan berputar, berkisar pada kelima ayat tersebut. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan nanti Allah berkenan mengizinkan kita semuanya untuk dapat mengambil hudan, mengambil petunjuk daripada ayat-ayat yang diterangkan itu nanti. Sebagaimana tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sehingga dengan petunjuk itu nanti akan lebih jelaslah jalan lurus yang harus kita tempuh di dalam hidup ini. Baiklah, saya mulai. Bahwa pada ayat yang ke-36 dan ke-37 dari surat Al-Zukhruf itu, Allah menerangkan tentang suatu hukum sebab akibat yang berlaku bagi siapapun, dimanapun, tidak pandang bulu, dari keturunan, dari bangsa dan suku yang bagaimanapun. Siapa yang melakukan sebab pasti akan menanggung akibat. Yaitu barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka dia akan menjadi makanan yang empuk bagi setan. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, dia akan mudah dikuasai oleh setan. Setan itu apa? Sudah saya terangkan sebenarnya dalam pengajian-pengajian yang lalu. Karena pengunjung pada malam hari ini mestinya juga tidak merupakan seluruh pengunjung dari pengajian yang lalu, maka baiknya kami ulang sedikit tentang arti setan itu. Arti setan, definisi setan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112 dan 121 adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi manusia untuk menentang Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya setiap kekuatan dari jenis jin dan manusia yang mempengaruhi manusia untuk menentang Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, dia itu setan. Begitulah definisi setan. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia akan mudah dikuasai oleh setan, akan mudah dipengaruhi oleh setan. Saudara-saudara sekalian, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa pada setiap manusia itu ada setan yang selalu menyertainya, selalu bareng. Sebagai realisasi daripada sumpah setan itu sendiri, qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpah setan adalah demi kebesaranmu, maka demi kebesaranmu Tuhan, maka seluruh manusia itu akan kami sesatkan, akan aku sesatkan kecuali hamba-hamba kamu di antara mereka yang mukhlas. beliau sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa setiap manusia itu dibarengi oleh setan. Ketika beliau menerangkan yang demikian, salah seorang sahabat bertanya, walaupun Tuhan, walaupun engkau juga ya Rasulullah dibarengi oleh setan. Iya, saya juga dibarengi oleh setan. Tapi setan saya sudah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Illa an yatawaddani Allah bi rahmatih. Setan saya itu memang sudah dibuat takluk kepadaku, kepada begitu juga setannya Sayyidina Umar. Setannya Sayyidina Umar itu enggak berani menghadapi Sayyidina Umar. Idza salaka Umar tariqan faddan salaka syaitan tariqan ghairahu. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar itu berjalan ke salah satu jurusan, setan tidak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Tetapi dia tidak berani. Dia dari tahu Umar itu kembali setan itu. Kalau umumnya kebanyakan teman-teman kita sekarang ini, umat Islam sekarang ini, bukan setan tidak berani ketemu ya, tapi setan malah setiap pagi nongkrong mencingi kuping sekarang ini ya. Telinga kita dikencingi tiap pagi, nongkrong di telinga malah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Pokoknya siapa yang terlambat salat subuh berjamaah jelas ditongkrongi kupingnya oleh setan, dikencingin. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibni Adam lammatani, lammatun minal malaki wa lammatun minal adui. Lammatun minal malaki i'adun bil khairi wa nahyun anis syarri wa tasdiqun bil haq. Faman wajada dzalika falyahmadillah." Wa lammatun minal adui, yang dimaksudkan al-adu di sini adalah syaitan. Wa lammatun minas syaitan i'adun bisyarri wa nahyun anil khairi wa takdzibun bil haqqi. Faman wajada dzalika falyasta'id billahi minas syaitanir rajim. Summa tala qawlahu ta'ala, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya bahwa pada diri manusia itu ada dua macam pengaruh yang selalu berebut-rebut. Kalau Hasan al-Banna mengatakan bahwa pada diri manusia, bahwa setiap manusia itu ya, fil insani quwwatani wa amamahu tariqani. Pada diri manusia itu ada dua kekuatan dan di hadapan manusia itu ada dua jalan. Pada diri manusia itu ada dua kekuatan yang berebut, al-khairu wasyarr. Dan di hadapan manusia itu juga ada dua jalan, tariqul khairi wa tariqus syarr. وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكر فألهمها فجورها وتقواها. Ada dua. Demikianlah saudara-saudara sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda pada diri manusia itu ada dua macam pengaruh. Satu pengaruh dari malas, satu pengaruh dari setan. Pengaruh dari malas itu adalah tanda-tandanya mudah berbuat baik. Musafir. ya, saya lanjutkan, bahwa pada diri manusia itu ada dua kekuatan, ada dua macam pengaruh. Satu pengaruh dari malas, tanda-tandanya adalah mudah berbuat baik dan sukar berbuat jahat, dan selalu membenarkan kebenaran, selalu membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan dirinya dalam keadaan seperti itu, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, coba saya tunjukkan tentang manusia yang mudah berbuat baik. Mudah berbuat baik. Contohnya di dalam Al-Quran indah sekali. Coba saya bacakan. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perang, ketika itu kendaraan yang akan mengangkut semua prajurit itu enggak cukup, terbatas sekali, sehingga terpaksa harus dilutre, tidak semuanya bisa ikut, harus di-split, paling tidak ya di-split, dibagi, yang boleh ikut itu dipilih oleh Rasulullah. Nah, kemudian yang ditinggalkan adalah yang paling miskin-miskin di antara mereka. Yang paling miskin-miskin, yang melarat-melarat itu ditinggal semuanya. Sudah, kamu gak usah ikut. Kamu lebih berhak untuk menjaga rumah tangga kamu, mencarikan nafkah untuk mereka. Daripada kamu berangkat, kamu meninggali nafkah untuk keluargamu juga gak bisa. Ya sudah, kamu gak ikut saja. Kebetulan ini kendaraan gak cukup untuk berangkat. Ya? Mestinya kalau saya itu yang terpilih itu senangnya bukan main. Ya sudah, sekalian. Ya, orang kita milu perang. Senang kan mestinya, ya. Tapi mereka itu dikatakan kendaraan yang tidak ada, saudara-saudara tidak usah ikut. Mereka itu kembali menangis, saudara-saudara sekalian, ya. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ma yunfikun. Mereka itu kembali sedangkan air mata, batangan mata mereka bercucuran air mata karena menangis, karena sedih, ikut enggak bisa, infak pun enggak bisa karena miskin, enggak punya apa-apa. Ikut enggak bisa, urun enggak bisa. Itu mereka menangis karena itu. Ini hanya sekedar satu contoh, saudara-saudara sekalian, bagaimana baiknya hati mereka itu. Ya, i'adun bil khair. Itu pengaruh malaikat, saudara-saudara sekalian. Tidak mudah itu. Siap-siap dan 4 kurang 1/4 bangun, wudu. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngupai. Tidak ada persennya. Ya. Siap-siap, kemudian menunggu azan. Kemudian masuk ke masjid itu kalau tidak i'adun bil khair tidak bisa. Wa nahyun 'anil syarr. Hati-hati kepada yang jahat itu, tidak mau kepada yang jahat itu. Memang berat melakukan kejahatan, tidak mau. Bagaimana kalau kamu itu melakukan sesuatu larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kamu diberi upah 100 juta. Kamu tidak mau. Tidak mau, betul, bukan pura-pura. Tidak mau. Dan sekarang ini hanya digaji 40 ribu saja, mau melanggar larangan Allah. Itu guru-guru yang perlu mengajar TNP itu. Anak-anak semua agama sama. Semua agama sama. Semua agama itu baik. Semua agama itu benar. Tadi dalam khutbah Jumat mesti akan saya terangkan, tapi karena khutbah Jumat jadi tidak bisa panjang. Ini akan saya ulang sekarang. Oh ya, demikian terkena ayat 174 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 174 berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar." Di dalam ayat itu ada kata-kata ma titik-titik-titik-titik illa. Bagi mereka yang sedikit memahami bahasa Arab sudah paham itu ya. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakihim walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, harga yang sedikit, tamanan qalila, mereka itu tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Kalau orang yang mengajarkan saudara-saudara, anak-anak, agama itu semua sama. So, menurut pandangan, kalau kacamata ini saya umpamakan Pancasila ya, lalu saya pakai begini, itu lalu saya melihat semua agama itu sama. Iya, semua agama jadi sama semuanya itu. Semua agama jadi sama itu saudara-saudara sekalian. Kristen itu baik, Buddha baik, ya. Dan orang Pancasilais itu tidak akan berubah Pancasilaisnya, kemurnian Pancasilanya, kalau dia pindah agama satu hari satu malam 5 kali, ya. Pagi agama Islam, jam 10 pagi keluar dari Islam masuk Kristen, ya. Jam 12 siang keluar dari Kristen masuk Katolik, ya. Jam 3 siang keluar dari Katolik masuk Buddha, jam 6 sore keluar dari Buddha masuk Hindu, jam 10 malam keluar dari Hindu masuk Buddha. Itu tetap Pancasilais orang yang demikian itu. Tetap baik menurut pandangan Pancasila. Dia tidak salah menurut Pancasila. Orang yang demikian itu benar menurut Pancasila. Itu akan dipaksakan untuk menjadi asas hidup saudara. Sehingga nanti saudara melihat semua itu sama, Islam sama dengan Kristen, sama dengan Katolik, sama dengan Buddha, sama dengan Hindu, sama dengan semuanya itu, ya. Sama semuanya. Itu sekarang sudah diajarkan. Tadi malam di masjid mana ini? Saya terangkan di situ, kalimat mafiat itu saya terangkan. Bahwa sekarang ini kata salah-salah seorang ulama besar di India, yaitu ketua Nahdlatul Ulama di India, yaitu mungkin di antara saudara-saudara kenal nama itu, Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Dia mengatakan bahwa sekarang ini umat Islam sedang mengalami suatu gelombang pemurtadan yang begitu dahsyat, luar biasa besarnya. Dan hampir tidak ada satu pun kekuatan Islam yang bisa menahan gelombang pemurtadan itu. Sehingga hampir di setiap rumah tangga muslim sudah ada yang murtad sekarang ini. Dan anehnya saudara-saudara sekalian, gelombang pemurtadan itu juga yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih mengerikan lagi, menyewa mulut-mulutnya orang Islam untuk memurtadkan orang Islam sendiri. Terutama dari grup ulamanya dan juga dari grup sarjana. Mereka itu direkrut menjadi suatu kekuatan untuk dioperasikan di kalangan umat Islam sendiri untuk memurtadkan umat Islam. anak-anak kita ini sekarang sedang dimurtadkan dengan jalan halus, gitu. Dididik di sekolah-sekolah itu tadi itu. Anak-anak semua agama itu sama. semua agama itu baik, ya. Kalau ada orang Kristen tetangga kita yang meninggal dunia, kita harus melayatnya dan mendoakan. Itulah orang yang rukun. Hidup di negara Pancasila itu harus begitu. Kelihatannya seperti benar, seperti orang yang bermoral tinggi begitu loh. Karena kelihatannya itu kedengarannya. Tapi bagi orang yang tahu bagaimana hidup secara Quran, melihat, mendengarkan itu ngeri sekali itu. Bisa mengkorok. Masa semua agama sama? Dan alasan mereka itu sederhana sekali. Ya, semua agama itu sama karena semua agama mengajarkan budi pekerti yang luhur. Kristen mengajarkan kejujuran, Islam juga mengajarkan kejujuran, Buddha juga mengajarkan kejujuran, ya, dan agama-agama yang lain juga mengajarkan. Oleh karena itu anak-anak jadi semua agama itu sama, katanya begitu. Ini oleh akal anak-anak kita masuk ini, ya? Begitu. Jadi sama agama ini. Jadi anak-anak kita ini sedang diajari satu logika yang sangat lemah sekali, sangat rapuh sekali. Maksa untuk membedakan dua benda yang, ya ini memang sama tipnya, ya kebetulan ini ada apa namanya tanda-tanda merah, itu juga ada tanda-tanda merah, merahnya sama, ya. Apakah dari dua tanda merah ini berarti dua tip ini sama? Untuk menyamakan dua satuan benda hanya diambil bagian-bagiannya saja, kemudian karena ada persamaan bagian, satuan itu dianggap sama. Apa begitu logika itu? Ini logikanya orang goblok. Jadi anak kita ini sedang dikibulin, sedang digoblokin sekarang ini. Termasuk orang tuanya juga. Orang tua yang lelom jadi pegawai-pegawai itu. Iya, sedang dibodohin. Semua agama sama. Jadi mengatakan semua agama itu kan hanya karena kebetulan bagian-bagiannya sama. Tapi kalau berbaju kan sudah saya terangkan. Apa kalau kerbau kakinya empat, sapi kakinya empat, gajah kakinya empat, kambing kakinya empat, tikus kakinya empat, kemudian gajah sama dengan tikus, sama dengan kambing, sama dengan sapi, sama dengan kerbau. Hanya karena kebetulan kakinya sama empatnya. Enggak betul. Itu seperti si buta menilai gajah, ya. Ada empat anak buta, diuji oleh gurunya. Bisa kemarin sudah saya terangkan, tak perlu saya ulang lagi. Jadi sangat keliru. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dua satuan benda itu sama, ya? Kalau kita harus melihat totalitas daripada benda itu, kita lihat seluruhnya, seluruh bagian-bagiannya secara teliti. Kalau memang semua bagiannya secara totalitas memang sama, baru kita katakan dua benda itu sama. Setelah kita teliti dua tek ini lain, baru kolerensnya ini hitam, ini putih, lain. Walaupun merah-merah ini sama, ya, tidak merah ini sama. Nah, ternyata setelah diselidiki dengan teliti, ketahuan tuh saudara-saudara sekalian. Coba saya beri contoh seorang Inggris, seorang penyanyi The Rolling Stone, namanya Cat Stevens. Ya. Cat Stevens itu menyelidiki Islam secara keseluruhan, ya. Menyelidiki Hindu secara keseluruhan, totalitas agama Hindu, Buddha secara keseluruhan, Kristen secara keseluruhan, Islam secara keseluruhan. Setelah dia mempelajari setiap agama itu secara keseluruhan, dia tahu bahwa hanya Islam saja yang benar. Kemudian dia memeluk agama Islam, sekarang namanya Yusuf Muslim. Sekarang menjadi guru tafsir Al-Quran di Islamic Center di London sana. Bekas penyanyi The Rolling Stone itu. Karena mempelajari totalitas keseluruhan daripada agama itu. Kalau kita pelajari bagian-bagiannya saja. Lah kita ini sekarang diajari logika yang bobrok seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mengucapkan semua agama itu sama bagi seorang muslim, kalimat itu adalah kalimat kufur. Itu satu kekafiran juga. Itu kufur itu artinya menutupi kebenaran, ya. Kafara yakfuru kufran artinya ghatta yughti, ya. Artinya menutupi, ya. Menutupi, ya. Kafara al-haq. Kafara al-islam bisayin akhar. Menutupi Islam dengan sesuatu yang lain. Kafara itu artinya menutupi. Mengatakan semua agama itu sama, itu menutupi berpuluh-puluh ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna dina indallahi al-islam wa man yattaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa al-masih ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalathatin. Kelima ayat yang baru saya baca ini oleh orang yang mengatakan semua agama itu sama ditutupi, ya enggak? Disembunyikan, ya? Disembunyikan. Orang itu jelas terkena ayat 174 surat Al-Baqarah tadi, ya? Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan daripada kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, ya? Mereka itu tidak makan di dalam perut mereka kecuali api. Kenapa kalau mereka berani menutupi? Karena mereka menuntut harga yang murah supaya kedudukannya agak terhormat sedikit di dunia ini, ya? Dan gajinya tetap mengalir setiap bulan 40 ribu. Ya. Hanya karena uang 40 ribu sebulan, ya, dia korbankan itu. Islam itu menjadi kekafiran. Padahal dia, sebagai warga negara Indonesia, apalagi seorang sarjana, orang yang tahu, ya, dia sebetulnya bisa membantah kepada atasannya. Saya tidak bisa melakukan, mengajarkan anak-anak untuk mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak bisa, itu bertentangan dengan keyakinan saya. Dia bisa membantah itu, perintah itu, ya. Coba melakukan bahwa keyakinan saya sebagai orang Islam melaksanakan sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 20 dan dilindungi oleh fatwa-fatwa daripada Universal Declaration of Human Rights, di mana negara Republik Indonesia termasuk salah satu negara penanda tangan daripada Universal Declaration of Human Rights itu, ya. Suatu deklarasi universal yang melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi yang harus dilindungi adalah keyakinan, ya. Saya sebagai manusia hidup di dunia diberi hak hidup untuk melaksanakan keyakinan saya sesuai dengan ajaran yang saya yakini. Tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga. Dan tidak boleh ada satu peraturan yang menganiaya hak keyakinan saya itu. Kecuali peraturan itu harus suka ceritakan bakal menurutku hukum. Ya. Jadi kalau ada peraturan atasan, apa itu peraturan menteri, apa itu peraturan oleh MPR atau dan sebagainya, tapi dia bertentangan dengan undang-undang dasar, apalagi bertentangan dengan universal declaration of human rights, itu sesungguhnya hukum atau peraturan itu batal menurut, dinyatakan makar, ya, batal menurut hukum. Sebetulnya, tapi rupanya yang berlaku sekarang ini teror mental, ya. Teror mental bukan peraturan. Dan kalau orang mukmin bisa diteror, itu imannya perlu ditanyakan dengan pertanyaan yang besar. Ya. Orang beriman itu tidak bisa diteror. Mati bagi orang beriman itu tidak ada apa-apa. Orang beriman kok bisa diteror, itu imannya perlu ditanya ini. Mungkin mukmin apa jujur? Orang mukmin itu kalau diteror, kalau ditantang seperti itu, dia melawan. Kamu menteror saya. Kamu gak punya surga, saya punya surga, saudara. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu sakit disentuh oleh benda tajam, mereka itu pun juga sakit disentuh oleh benda tajam. Dan kamu punya harapan, mereka enggak punya harapan. Kamu punya harapan surga, mereka enggak punya harapan apa-apa. Kamu bisa diteror, itu bagaimana kamu itu? Kalau kita hidup di satu negara, ada aturan permainan, dan aturan permainan itu ditaati secara bersama, mari kita hidup dengan mempertahankan eksistensi golongan kita masing-masing dan kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau kita diteror, digertak, kemudian kita menyerah, itu namanya iman yang runtuh, saudara-saudara sekalian. Nabi Muhammad SAW juga melakukan perjanjian dengan orang-orang di luar Islam. Selama perjanjian itu ditaati, ya, maka perjanjian itu harus kita taati secara bersama. Kalau Pancasila itu dianggap sebagai konsensus nasional, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konsensus nasional, sebagai the rule of the game, aturan permainan yang mengatur lalu lintas daripada setiap eksistensi golongan yang ada di Republik Indonesia ini, mari kita hormati peraturan itu, ya. Tapi kalau dia dilanggar, kemudian mereka membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan itu hanya untuk menganiaya hak kita. Nanti dulu, saudara-saudara sekalian. Kita jangan mau dibodohin, ya. Negara ini bukan kedaulatan bedil, saudara-saudara sekalian, ya. Negara kita itu bukan kedaulatan agri yang dianut. Negara kita itu kedaulatan rakyat, ya. Tidak ada kedaulatan abri di Indonesia ini. Yang ada kedaulatan rakyat. Kalau kita ada yang sudah diletakkan sebagai dasar oleh the founding fathers dulu itu, kemudian dianiaya oleh orang di belakang kan kita, biarkan begitu saja. Jangan keberdekaan Indonesia ini yang paling banyak membayar untuk kemerdekaan adalah umat Islam. Gara-gara berarti mengkhianati perjuangan orang-orang yang lalu. Ya. Begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi, kita ini harus mempertahankan hak kita. Kita sebagai orang Islam, mengajar, melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Islam, itu mendapatkan hak hidup penuh satu. Ya. Seperti yang lain, jangan mau dijadikan kelas dua. Kamu sama dengan yang lain. Jadi, kalau tadi ada guru yang diperintahkan untuk mengajar bahwa semua agama itu sama, dan dia merasa itu bertentangan dengan keyakinannya, dia boleh protes. Saya nggak bisa, nggak sanggup kalau mengajar seperti itu. Silakan serahkan kepada guru lain saja. Saya orang Islam, saya akan mengajarkan sesuai dengan ajaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sah menurut Allah hanya Islam saja. Kuping orang lain dengar tidak senang, silahkan ayat Allah berbunyi seperti itu akan saya ajarkan kepada saudara-saudaraku, yaitu orang Islam, yang jumlahnya 87% di Indonesia ini. Begitu, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, kalau hak kita dianiaya, kita ini harus mempertahankan diri. Jangan sampai kita ini menyerah. Sebab ada satu perintah ya, di dalam surat Al-Muhammad ayat 35, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirukum a'malakum." Janganlah kamu merasa lemah. Haram hukumnya orang iman itu merasa lemah. Dzalika bi'anna Allah maulal ladzina amanu wal ladzina kawanna al kafirina la maula lahum. Allah itu pemimpin dan pelindungnya orang-orang beriman. Orang kafir enggak punya pelindung, ya. Masuk kamu lemah. Haram hukumnya orang beriman merasa lemah. Salah tahinu itu larangan, ya. Lanya itu larangan itu. Wala tad'u ila salmi, ya. Wa tad'u ila salmi wa umnya wala atuf, ya. Wa tad'u ila salmi, dan kamu mengajak damai. Haram hukumnya orang Islam mengajak damai. Orang Islam baru boleh damai kalau diajak damai. Kalau mau ajak damai, haram hukumnya. Wa antumul a'lana, kamu itu lebih tinggi. Orang Islam itu dilarang dipimpin. Dan orang Islam dilarang digurui. Orang Islam harus menjadi pemimpin. Orang Islam harus menjadi guru. Eksistensi daripada umat Islam itu eksistensi kepemimpinan dan eksistensi guru. Jadi kalau umat Islam itu tidak memimpin, berarti yang memimpin setan itu. Saudara-saudara sekalian, alternatifnya hanya itu. Bagaimana Allah mengatakan khairul ummah, kuntum khairul ummah? Kok bisa dipimpin oleh yang tidak khairul ummah? Ta'muruna, ta'murun itu fi'il yang aktif, ya, memerintah. Bil ma'rufi, dengan yang ma'ruf. Wa tanhauna, itu juga aktif dan melarang. Anil mungkar, dari segala perbuatan yang mungkar. Kamu itu adalah sebaik-baik umat karena kamu memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kalau kamu tidak aktif seperti itu, kamu pasti diperintah untuk berbuat yang mungkar dan dilarang dari berbuat yang ma'ruf. Buktinya ada 7 orang putri kita di Surabaya memakai jilbab, sekarang ini dilarang. Apa itu bukan nahi mungkar, bukan nahi ma'ruf itu? Bukan amar mungkar nahi ma'ruf yang demikian itu. Ya itu amar mungkar nahi ma'ruf namanya. Itu kita punya hak untuk menahan. Kita mempunyai hak untuk membela mereka. Untuk menahan perbuatan yang mungkar itu. Kita punya hak. Ya walaupun dengan lesan kita, jangan itu saudara kita. Jangan dianiaya. Itu saudara kita yang sedang melaksanakan perintah Allah. Jangan diam, saudara-saudara. Sekarang kalau Islam ini hilang, ya, saudara-saudara akan mendapatkan 2 kehinaan. Khizyun fid dunya wa adabun fil akhirah. Kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Fala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wa tad'u ila salmi, dan jangan mengajak damai.